Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jadi ini kayak kumis loh. Sebelah sini tebal, sebelah sini tebal, tapi tengah kosong. Masya Allah, sin. Ada salafnya ternyata ya. Masya Allah, jadi memang tengah ini lumayan menakutkan gitu ya. Masya Allah. Khair insya Allah. Hadirin barakallahu fikum. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala pada kitabnya Ad-Da' wa Dawa ataukah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi, penyakit dan obatnya, ataukah jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang mencari obat yang mujarab. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan penjelasan dari al-muallif rahimahullah bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang harus kita cintai dan lebih kita cintai daripada selainnya, daripada segala sesuatunya. Juga telah kita dengarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mencurahkan sekian nikmatnya, anugerahnya, pertolongannya kepada hamba, meskipun si hamba melakukan kemaksiatan dan mempergunakan dari nikmat-nikmat tadi untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, dan ketika Allah Azza wa Jalla membiarkan dia untuk bermaksiat tidak langsung diazab seketika, maka semuanya itu aqwa dawa'i ila mahabbatih, penyeru dan pendorong untuk seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kata al-muallif rahimahullah, falau anna makhluqan fa'ala bimakhluqin adna syai'in min dhalik lam yamlik qalbuhu an mahabbatih. Kalau seandainya makhluk, manusia dan yang lainnya, melakukan perbuatan yang sama kepada makhluk lainnya, kepada manusia lainnya, kecil saja, sedikit saja dari hal-hal yang telah kita dengarkan, maka kalbunya tidak bisa mencintainya. Jadi kalau misalkan si A berbuat baik kepada si B, namun ternyata si B dalam bahasa kita tidak bisa berterima kasih, ya, membalas air susu dengan air apa Ismail? Toba itu apa? Danau Toba. Ya. Toba apa Pak Jarwo? Air susu dibalas dengan air toba. Toba itu apa? Aduh, ini seorang ngerti piye iki. Pak Maskur. Apa? Air ampas. Air ampas berarti air santan. Apa Balukman? Wallahu alam bisa. Tapi insya Allah maksudnya faham ya. Ais al-muhim itu sing penting kan gitu. Daripada gampang tapi kira mudeng mah repot. Angel tapi faham gitu Pak ya. Masya Allah itu. Jadi ketika seorang hamba si A misalkan berbuat baik kepada si B, namun si B justru membalasnya dengan kejelekan, maka si A akan benci kepada si B. Nah, jadi kemarin telah kita dengarkan Allah Azza wa Jalla tetap memberikan kebaikan dan anugerahnya kepada hamba. Meskipun si hamba apa? Bermaksiat. Menggunakan untuk hal-hal yang negatif, yang menyimpang dan seterusnya. Fa kaifa la yuhibbul 'abdu bi kulli qalbihi wa jawarihihi man yuhsinu ilaihi 'ala ad-dawam bi 'adadil anfas ma'isaati. Maka bagaimana seorang hamba tidak mencintai kepada zat man yuhsinu ilaihi, kepada zat yang telah berbuat baik kepadanya, 'ala ad-dawam, secara terus-menerus. Ya. Bi'adadil anfas, kebaikan dari Allah Azza wa Jalla kepadanya, bi'adadil anfas, sesuai dengan hembusan nafas. Nah, ma'isa'atih, meskipun si hamba ini tadi tetap berbuat jahat, berbuat jelek kepada Allah Azza wa Jalla. Mengapa seorang hamba tidak mencintai ya dengan sepenuh hati, dengan jiwa dan raganya, kepada zat yang telah berbuat baik seperti itu? Jadi nikmat, fadilah, anugerah dari Allah Azza wa Jalla itu bi'adadil anfas, ya, sejumlah nafas, sejumlah hembusan nafas yang kita hirup. Nah, tarikan nafas, hembusan nafas yang muncul atau yang kita butuhkan di setiap harinya, di setiap saatnya. Tayyib, meskipun di sana ada yang atau mencoba untuk tahan nafas, ya, kosongkan pikiran biar jinnya masuk gitu ya, ilmu-ilmu hitam. Tayyib, tapi menahan nafasnya tidak bisa sampai 1 jam, 2 jam, apalagi sampai 1 hari. Ini menunjukkan bahwa nikmat dari Allah Azza wa Jalla sangat-sangat banyak sekali. Dia kayak Khalid. Belakang yang tas siapa itu? Aywa, dia kayak Zaid. Nah, karena menunduk malah kita Zaid. Barakallahu fiik. Anda bisa menghitung jumlah tarikan nafas dalam 1 menit? Sekarang aja langsung jawab. Bisa? Enggak bisa. 1 jam bisa? Enggak bisa. Apalagi 1 hari. Apalagi 1 hari 1 malam. Ya, apalagi sampai umur 25 tahun. Sudah berapa nafas, tarikan nafas yang kita konsumsi, yang kita butuhkan. Nah, gratis dari Allah Azza wa Jalla, tidak dipungut biaya. Padahal kalau di rumah sakit, ya, itu ada nilai rupiahnya, dikasih tabung oksigen, ya, membantu untuk pernafasan. Jadi luar biasa fadilah, anugerah, nikmat dari Allah Azza wa Jalla, kebaikan darinya untuk hamba, untuk manusia, meskipun hamba tadi berbuat jelek kepadanya. Maka bagaimana seorang hamba kok tidak mencintai Allah Azza wa Jalla dengan jiwa dan raganya, dengan sepenuh hatinya? Fa khairuhu ilaihi nazil. Kebaikan dari Allah Ta'ala senantiasa turun kepadanya. Wa syaru ilaihi sa'id. Dibalik, ternyata kejelekan dari si hamba justru naik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini dilaporkan oleh malaikat. Si fulan telah berbuat maksiat, si fulan telah menyimpang, si fulan telah ila akhirih. Ya, air susu dibalas dengan air toba. Nah, barakallahu fikum. Yatahabbabu ilaihi bini'amihi wa waghinan anhu. Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya, senang terhadap hambanya, sehingga dicurahkan nikmat-nikmatnya kepadanya. Padahal Allah Azza wa Jalla tidak butuh kepada dia. Allah Azza wa Jalla tidak butuh kepada kita semua. Namun Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Wal 'abdu yatabaghadu ilaihi bil ma'asi wa huwa faqirun ilaihi. Sedangkan seorang hamba menjadikan Allah Azza wa Jalla murka dengan dia berbuat maksiat, dalam keadaan Allah Azza wa Jalla, atau dalam keadaan si hamba ini tadi sangat-sangat butuh kepada Allah Ta'ala. Nah, Jadi Allah Ta'ala menyenangi hambanya, padahal Allah Ta'ala tidak butuh kepada hambanya, kenikmatan tetap diberikan. Sebaliknya seorang hamba berbuat maksiat, menjadikan Allah Ta'ala murka kepadanya, padahal hamba ini tadi senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala ihsanuhu wa birruhu wa in'amuhu alaihi yasudduhu an maksiyatih. Kebaikan dari Allah Ta'ala, ihsan dari Allah Ta'ala, nikmat darinya, itu semua ternyata tidak menghalangi, tidak mengerem seorang hamba untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ma'siyatul 'abdi wa lu'muhu yaqta'u ihsana rabbi 'anhu. Ditambah, meskipun si hamba bermaksiat, meskipun si hamba melakukan perbuatan tercela, semuanya itu tidak memutus kebaikan Allah Azza wa Jalla kepada dia. Ya. Coba kalau seandainya apabila seumpama Allah Azza wa Jalla menghukum, ya, apa namanya itu, dibayar kontan gitu ya, menghukum kontan pelaku maksiat, lagi maksiat ya tiba-tiba sambal petir, apa disambar petir misalkan, lagi bermaksiat tiba-tiba yang di bawahnya jeblok gear gitu misalkan. Naam. Maka si hamba tentu saja akan langsung menghadap Allah Azza wa Jalla dengan bawa dosa yang besar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya membiarkan si hamba tadi berbuat maksiat, tidak langsung dihukum seketika. Kemudian Allah Azza wa Jalla tetap mencurahkan anugerah dan nikmatnya kepadanya. Tayyib. Fa'al amal lu'ma, maka si hamba tadi melakukan perbuatan tercela. Tukhliful qulub an mahabbati man hadha sya'nu aw min hadha sya'nu. An mahabbati man hadha sya'nu. Yang perbuatan tercela tadi menggantikan kalbu-kalbu untuk cinta kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang kondisinya seperti yang telah kita dengar tadi. Naam. Wa ta'alluqiha bi mahabbati siwah. Perbuatan tercela yang dilakukan si hamba tadi menjadikan kalbunya justru cinta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada dunia, cinta kepada kedudukan, cinta kepada pangkat, cinta kepada dunia. Ya, semuanya. Nah, wa aidan fa kullu man tuhibbuhu minal khalqi wa yuhibbuka innama yuriduka li nafsihi wa garduhu minka. Demikian juga setiap orang yang kamu cintai dari manusia ataukah dari makhluk, ya, siapa saja makhluk yang kita cintai, baik itu manusia atau lainnya, wa yuhibbuka, dan siapa saja yang cinta kepadamu, innama, itu dikarenakan ada tujuan tertentu. Ya. Yuriduka li nafsih, dikarenakan kamu punya keinginan dari orang itu. Dikarenakan kamu punya tujuan tertentu dari orang itu. Wa garduhu minka, demikian juga ya pihak kedua tadi punya tujuan dari kamu, punya maksud dari kamu, punya keinginan dari kamu. Nah, jadi misalkan si A ya cinta kepada si B, ya dikarenakan masing-masingnya punya tujuan, masing-masingnya punya keinginan. Yang jelas, yang bernilai manfaat untuk dirinya. Wallahu ta'ala yuriduka laka. Demikian Agni punyanta. Hidayat punyanta gitu. Tayyib, laka gitu. Tayyib. Wallahu ta'ala yuriduka laka. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kamu, senang kepada kamu, mengharapkan dan menginginkan kamu cinta kepada Allah Azza wa Jal, itu semua laka, untuk manfaat dan kebaikan diri kamu. Ya. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Inna Allah yuhibbut tawabin. Ya. Allah Ta'ala cinta kepada orang yang berbuat ihsan, cinta kepada orang yang taubat, cinta kepada al-mutatahirin, orang-orang yang bersuci. Semuanya itu untuk kebaikan si hamba tadi. Allah Azza wa Jalla cinta hambanya, taat, ibadah, iman. Semuanya itu untuk manfaat mereka. Bukan untuk manfaat kepentingan pribadi Allah Azza wa Jalla. Kama fil athar al-ilahi, sebagaimana athar al-ilahi, yani mungkin dimaksud hadis qudsi. Tayyib, abdi kullun yuriduka li nafsihi wa ana uriduka li. Demikian hidayat li itu laka. Punya hamam li atau laka? Sampai mana? Oh enggak bawa kita. Anta li atau laka? Laka. Agni ketemu laka juga. Tayyib, punya nali. Insyaallah yang benar laka. Nah. Abdi kullun yuriduka li nafsihi wa ana uriduka laka. Hambaku semuanya yuriduka li nafsihi. Senang kepadamu, punya keinginan kepadamu karena untuk kepentingan dia sendiri. Pedagang senang kepada pembeli karena si pembeli tadi menguntungkan si pedagang. Ya. Pembeli senang kepada pedagang karena si pedagang ini memberikan manfaat kepada si pembeli. Jadi setiap hamba senang kepada kita, cinta kepada kita karena untuk kepentingannya dia. Ya, karena untuk kepentingannya dia. Wa ana, sedangkan aku, dalam hadis qudsi ini atau dengan bahasa beliau athar ilahi ini, sedangkan aku uriduka laka, senang kepadamu, punya maksud kepadamu untuk kebaikan kamu. Diperintahkan untuk beribadah, diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk sedekah, semuanya itu untuk kebaikan kita. Nah, Allah Azza wa Jalla tidak butuh dengan ibadah kita, dengan sholat kita, ya, dengan sedekah kita. Allah Azza wa Jalla Zat yang maha kaya, Zat yang maha kuasa. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba itu manfaatnya untuk hamba itu sendiri. Fa kaifa la yastahyil 'abdu ay yakuna rabbuhu lahu bihadil manzilah. Kalau kita sudah mengetahui bahwa ketika hamba senang kepada kita itu karena ada udang di balik apa, Pak Badawi? Ada udang di balik apa, Pak Badawi? Masya Allah, nikmat ya. Khair, insya Allah. Nah, masya Allah. Daya kaukasa, ada udang di balik batu. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Ada tujuan tertentu. Wa ana uriduka li. Afwan. Wa ana uriduka laka. Sementara Allah Azza wa Jalla menyenangi hambanya, mencintai hambanya untuk kepentingan dan manfaat si hamba itu. Maka bagaimana seorang hamba la yastahyi, tidak malu Ya. Bagaimana seorang hamba tidak bisa, tidak memiliki rasa malu untuk Allah Azza wa Jalla memiliki posisi seperti itu. Jadi maksudnya, kalau Allah Azza wa Jalla sudah berbuat baik kepada dia, Allah Azza wa Jalla cinta kepada kita, itu semua untuk kebaikan kita, tapi justru kita yang bermaksiat. Ya, membalas kebaikan Allah Azza wa Jalla dengan kejelekan. Kenapa kita tidak punya rasa malu? Kalau si A ya berbuat baik kepada si B, tentu saja si B kan malu untuk apa namanya itu, untuk tidak patuh, untuk tidak apa ya, nurut kepada si A. Ya kan? Wah, pekewuh ya, kemarin wis dibantuan gitu ya. Enggak enak. Ya, saya kerjakan karena enggak enak, pekewuh, malu dan semisalnya. Lah kalau seandainya kita malu kepada manusia, kepada saudara kita sendiri, kenapa kita tidak malu kepada Allah Azza wa Jalla? Ya kan? Kenapa kita tidak malu kepada Allah Azza wa Jalla? Nah, harusnya kita jauh lebih malu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla tidak memutus anugerahnya kepada kita, meskipun kita terjatuh dalam kemaksiatan, kejelekan dan seterusnya. Wa huwa mu'ridun anhu mashghulun bi hubbi ghairihi. Dalam keadaan hamba ini tadi berpaling dari Allah Azza wa Jalla, sibuk mencintai selainnya. Sibuk cinta kepada dunia, sibuk cinta kepada harta, sibuk cinta kepada makhluk. Lalai dari mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Qad istaghraqa qalbu bi mahabbati siwah. Kalbu si hamba sudah penuh ya dengan cinta kepada selain Allah azza wa jalla. Nah. Para petani waktunya apa? Menggarap sawah. Ya, di masjid sudah dipanggil. Nah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari sholat, mari agar beruntung, agar sukses. Nah, yang dia pilih apa? Ya, nanggung. Jam telu, mosok nang masjid. Ya, nanggung. Nanti sekalian jam 5. Ya, jam 4:30. Sehingga tidak jarang, dan jangan kaget kalau di pelosok-pelosok ya itu sholat apa atau waktu adzannya, adzan duhur, adzan asar itu mepet. Ya mepet. Kalau asar mepet maghrib, kalau duhur ya mepet asar gitu ya. Bahkan banyak dapati duhur tidak ada yang adzan. Nah, karena mereka ya tadi lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak jarang juga didapati masjidnya bagus, besar, ya, tapi jamaahnya kadang satu, kadang dua, ya kan? Itu yang adzan, apalagi itu yang qomat, yaitu yang imami, yaitu yang jadi imam menjadi sendirian gitu ya. Ya, ada juga 3, 1 imam, 2 makmum. Ya. 10 ke atas itu jarang. Misalkan ada, itu pun orangnya sudah sepuh-sepuh gitu ya, sudah beruban gitu ya. Nah, kalau masih gagah-gagah jarang. Zuhur ke masjid, asar ke masjid jarang. Nah. Lah itu. Jadi wa huwa mu'ridun anhu. Hamba manusia berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Sibuk cinta kepada selain Allah Ta'ala. Sibuk cinta kepada pekerjaan, kepada dunia. Kalbunya sudah terpenuhi dengan cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla. kok tidak malu gitu loh. Kalau dia dikasih bonus sama juraganya, ya, kemudian dia lagi apa namanya santai dengan keluarganya, tiba-tiba dipot teleponnya kring kring kring. Waduh, si bos sih. Masih komunisnya, alah mas, sudah, alah berapa enak bos ya. Assalamualaikum, salam. Ya Pak, anu Rene sedih lo isora, wah anu gih, sekedap, sebentar. Padahal lagi dengan istrinya, dengan anaknya. Malu, ya tidak enak. Karena tadi sudah dikasih kebaikan. Padahal seharusnya dia lebih malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada dia kebaikan bi'adadil anfas. Ya, sejumlah nafas yang kita hirup. Nah, setiap detik atau satu detik menghirup keluar. Ya. Masya Allah. Wa aidan fa kullu man tu'amiluhu minal khalqi in lam yurbih 'alaika lam yu'amilka. Demikian juga yang perlu kita perhatikan, setiap orang man tu'amiluhu yang kamu bekerja sama berinteraksi kepada dia, dari manusia, dari teman, saudara, relasi, in lam yurbih 'alaika lam yu'amilka, jika relasi tadi tidak mendapatkan keuntungan dari kita, dia tidak akan mau bekerja sama dengan kita. Iya kan? Kita punya relasi, punya teman kerja sama, tapi dia tidak mendapatkan keuntungan dari kita, enggak mau. Ya sampai terucap apa? Wah, ning ini jenenge aku kerja bakti. Wah, ning ini jenenge aku mung gotong royong. Wah, ning ini jenenge aku mung nulungi. Ya kan? Aja aku oleh apa? Nah, seperti itu manusia. Kalau dia tidak mendapatkan keuntungan dari kita, tidak mendapatkan manfaat dari kita, enggak mau dia. Itu manusia. Wala budda lahu min naw'in min anwa'ir ribhi. Pasti dia atau harus dia harus mendapatkan ya salah satu dari jenis manfaat keberuntungan. Entah untung dalam hal apa namanya penjualan, entah untung dalam hal ya, minimale berarti seduluran gitu ya. Pernah dengar ya berarti sedulur Farhan? Hah? Wisnyo ora sampeyan wis teko berarti sedulur kan tetap berarti ya gitu ya kan. Daripada mungsuan wis dadi berarti sedulur. Ya, tambah apa namanya itu sedulure ya gitu. Kan tetap berarti. Nah. Jadi pihak lain atau kita ketika berinteraksi kepada seorang ya pasti akan mengambil manfaat dari kita, keberuntungan dari kita. Kalau enggak dapat keberuntungan enggak mau dia. Warabbu ta'ala innama yu'amiluka litarabbuhi anta 'alaihi a'dhamar ribhi wa a'la. Sementara Allah Azza wa Jalla ya berinteraksi kepada kita, berbuat baik kepada kita, mengarahkan kita, mendidik kita, membimbing kita, itu untuk keberuntungan kita sendiri. Ya. Kita diperintah untuk sholat, kita diperintah untuk ibadah, itu untuk keberuntungan kita sendiri, untuk manfaat kita sendiri. Bahkan a'dhamar ribhi wa a'la, jauh lebih besar berlipat keberuntungannya. Jadi kalau ada pedagang kulakannya 100 ribu ya, kemudian bisa dijual 500 ribu, itu untungnya berapa Pak Mansur? Berapa persen? Kulakannya 100 ribu dijual 500 ribu, berarti untung berapa persen dia? Berapa Jarwo? Loh, mana Pak Jarwo? Pak? Masya Allah. Misalkan Pak, ini latihan dan belajar Pak, belajar ekonomi. Jadi misalkan saya kulaan 100 ribu, kemudian saya jual 500 ribu, saya untung berapa persen Pak? Pak Nafi? 500. Ya 500 ribu, berarti saya untung berapa persen? 500. Oh 500 persen? Masya Allah, 500 persen. Ya. Yeah. Itu saja misalkan ada, sewu siji itu Pak ya. Iya kan? Kulaan 1.000 didol 500.000. Iya kan? Kalau seandainya ada lah, kalau seandainya itu sangat-sangat sulit didapat. Iya kan? Dapat untung 100% saja sudah Masya Allah zin, jempol kanan kiri kan gitu ya. Masya Allah. Baik. Nah, ini PR bagi para marketer gitu ya. Nah, para penjual, para marketing. Ternyata Allah Azza wa Jalla berbuat baik kepada kita, berinteraksi kepada kita, itu untuk kebaikan kita, dan kebaikan yang keberuntungannya itu jauh lebih besar. Tidak hanya 100%, tidak hanya 500%. Lalu berapa persen? Perhatikan. Wadirhamu bi'asrati amthalih. Ya. Satu dirham, jadi kalau misalkan kita punya uang satu dirham, ya satu juta lah misalkan, kita sedekahkan di jalan Allah Azza wa Jal, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan keuntungan laba kepada kita bi asrati amthali, 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Nah, jadi modalnya 1 juta, nanti dapat untung sampai berapa? 10 kali lipat. Poin enggak Pak Gus? Poin. Masya Allah. Zen, poin. Masya Allah. Jadi kayak nampel aja ya. Poin. Masuk, keluar. Rebutan garis ini. Jadi 10 kali lipat. Apakah cukup sampai situ? Enggak. Ila sab'imi'ati dhi'fin. Bahkan akan diberikan ya laba keberuntungan sampai 700 kali lipat. Ya, 700 kali lipat. Ya kan? Lebih dari sekedar 500% tadi, 700 kali lipat. Apakah cukup sampai situ saja? Tidak. Ila adhafin katsir, sampai berlipat-lipat yang banyak sekali. Masya Allah. Inilah Allah Azza wa Jalla zat yang banyak dimaksiati oleh para hamba. Nah, Masya Allah. Maha kuasanya Allah Azza wa Jalla, maha rahmatnya Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya. Tadi terkait dengan kebaikan yang kita sumbangkan, kita nafkahkan, kita sedekahkan akan diganjar sekian kali lipat. Berikutnya, bagaimana kalau kejelekan yang kita lakukan? Apakah juga akan dihukum sekian kali lipat tadi? Wasayyi'ah biwahidah wa hiya asra'u syai'in mahwan. Terkait dengan kejelekan, itu cuman akan dicatat, cuman akan dibalas dengan satu poin saja. Ya, jadi kalau kita bersedekah satu dirham, akan dibalas berlipat-lipat. Tapi kalau kita berbuat jelek kepada Allah Azza wa Jalla satu kali, satu dirham misalkan satu kali, itu cuman akan dicatat poin satu kali kejelekan. Itu saja asra'u syai'in mahwan. Cepat akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Coba. Kalau bahasa Jawanya kurang apa ini ya. Kurang apa kebaikan Allah Azza wa Jalla. Ketika bermaksiat, berbuat jelek. Cuma dicatat satu poin. Ya, dan itu pun sangat cepat akan diampuni, akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk diampuni. Sehingga ya marilah kita banyak-banyak untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla dan meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, punya pertanyaan, siapa yang pemberani? Dari Tolabah yang badannya gede. Yang badannya gede mana ini? Mana Tirmidzi? Tirmidzi mana? Mana Tirmidzi? Oh iya, hendaknya Tirmidzi. Ada sebuah hadis, kata Rasul alaihi salatu wasalam, ma min ayyamin al-amalu. Tapi muadzin sudah datang. Gitu ya. Naam, itu insyaallah pada kesempatan yang akan datang bismillah. Intinya kita manfaatkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, siang ya. Siang hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kita manfaatkan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak zikir, memperbanyak apa itu ibadah, salat, baca Quran, sedekah, puasa dan misalnya. Dikarenakan amal ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini jauh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan hari-hari yang lainnya. Tayyib, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.